Terus berjalan Mas Gary, sekalian juga teman-teman saya dari Wong Jawa. Ayo digoyang. Cintaku padanya terlalu sayang hatiku padanya, kini membuatku patah hati kala ia meninggalkan pergi. Seluruh cinta tercurah padanya, seluruh sayang tertumpah padanya. Asik, asik bro. Cukup dua tembang, monggo kembali Mas Irni.